Syekh Salah bin Futaini Kuntus juga mengingatkan kita pada muhadharah beliau beberapa waktu yang lalu, akibat buruk ketika tidak mengikuti bimbingan ulama, telekonferensi yang di Ma'had Jember beberapa waktu lalu, beliau juga mengingatkan kita, kasus di Indonesia ini sudah ditangani oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ada pihak yang mengikuti bimbingan beliau, ada yang tidak mengikuti bimbingan beliau. Yang tidak mengikuti bimbingan beliau adalah yang salah di dalam menyikapi fitnah yang sedang terjadi ini. Syekh Abdullah Al-Bukhari belum punya data rinci tentang pola tadwin dan tahwil yang dilakukan asatidah secara realita di Indonesia. Hari-hari menyingkap wajahmu yang asli. Yang kemarin teriak ikuti Syekh Bukhari. Dan salahnya pihak yang menyelisihi. Bukannya kamu tampil bela kibar Robbani. Dari celaan gembong Lukmani. Kini malah gagah-gagahkan diri. Tampil di telekonferensi. Markas gembong plagiat penghina Syekh Bukhari. Teladan apaan ini? Suaramu kami simpan rapi. Seperti nukilan Ruwaifi. Buktimu parahnya kontradiksi. Hujjah tuk singkap kedok wajah sejati.